Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi wa sara bi nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du ma'asyar al-ikhwah wal-akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan malam hari ini kita bisa bermajlis di tempat yang mulia ini untuk kita sedikit bersama-sama murojaah, mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang pernah kita dapatkan, khususnya terkait dengan masalah seputar puasa Ramadan. Sudah majelis yang ketiga ini kalau tidak salah ya, kita membahas masalah problematika ibadah di bulan Ramadan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita terakhir berbicara terkait dengan orang yang sakit, yang mereka mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Sekarang ya, orang yang kedua yang juga mendapatkan keringanan untuk tidak melakukan puasa di bulan Ramadan, yaitu orang yang safar, orang yang melakukan perjalanan jauh, seorang musafir. Dua golongan manusia ini, yaitu orang yang sakit dan orang yang safar, mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dan mengganti di hari yang lainnya. Di antaranya yang menunjukkan akan hal ini firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dan siapa yang dia itu orang yang sakit, siapa yang dia itu adalah orang yang sakit atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa'iddatun min ayyamin ukhur, maka dia menghitung ya pada atau di hari-hari yang lain, menghitung dia tidak puasa berapa hari kemudian diganti di hari yang lainnya. Nah, jelas terkait dengan ini. Tayyib, akan tetapi kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ternyata di sana ada hadis-hadis yang nampak antara satu dengan yang lainnya itu kayak saling bertentangan. Antara yang membolehkan puasa ketika safar, bahkan antara yang menunjukkan itu lebih baik puasa ketika safar, ada juga yang menunjukkan dilarang puasa ketika safar, ada yang larangannya itu ditekankan, dan juga ada yang larangannya itu sekedar anjuran untuk tidak berpuasa. Maka dalam kesempatan kali ini ya, untuk kita memiliki gambaran ya, beberapa kondisi-kondisi tadi, di sini saya akan membacakan fatwa dari Lajnah Daimah, itu komite tetap terkait dengan masalah pembahasan ilmiah dan fatwa yang ada di Kerajaan Saudi Arabia, kumpulan para ulama kibar ya, secara umum ya mereka. Tayyib. Di sini ada pertanyaan. Saya bacakan pertanyaannya dan kita baca juga jawabannya untuk kita mengambil faedah dari sini. Hal yustaratu litarakhusil musafir fi safarihi bil fitri di Ramadan ayyakuna safaruhu ala rijli au ala dabbah. Pertanyaannya, apakah dipersyaratkan agar mendapatkan keringanan ya, keringanan tidak berpuasa di bulan Ramadan bagi orang yang safar, apakah dipersyaratkan safarnya itu safar perjalanan dengan jalan kaki atau di atas hewan tunggangan ya, apakah syaratnya itu kalau jalan kaki, perjalanan naik kuda, naik onta, naik keledai, nah baru boleh enggak puasa. Kalau naik mobil, ya, naik kereta, naik bus, apalagi naik pesawat, nah enak. Berarti enggak boleh tidak berpuasa, harus berpuasa. Apakah seperti itu? Nah ini pertanyaannya. Nah, au laisa hunaka farqun baina ar-rijli war-raqib ad-dabba war-raqib as-sayyarat aw at-ta'ira, ataukah sebaliknya tidak ada bedanya antara yang jalan kaki, yang naik hewan, yang naik mobil, yang naik pesawat, dibedakan apa enggak ya gitu. Wa hal yustaratu ay yakuna fi safari, pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, wa hal yustaratu ayyakuna fis safari ta'abun la yastati'u sha'imu tahammuluhu. Apakah juga dipersyaratkan dalam safar itu yang dapat keringanan untuk tidak puasa itu, apakah dipersyaratkan itu safar yang capek yang menjadikan orang berpuasa itu tidak mampu untuk menanggungnya, lelah capek yang tidak bisa ditahan, baru boleh tidak berpuasa. Kalau apa namanya safarnya enak, apalagi tidur selama perjalanan ya, bangun-bangun sudah sampai ya kan, bangunkan sama kondektur atau bangunkan sama apa polisi kereta api, maksudnya polisi kereta api kan ada polisi kereta ya, barangkali ya kan sudah sampai mas, tiketnya sampai mana, bangun sudah sampai, AC ya kan seger ya. Baik, apakah seperti itu harus puasa? Pertanyaan kedua. Kemudian wahal ahsanu an yasumal musafir idza stata'a awil ahsan lahul fitr. Pertanyaan yang ketiga. yang lebih baik itu dia berpuasa. Ya. Seorang yang safar ini berpuasa, jika dia mampu, ataukah yang lebih baik itu dia tidak puasa? Lebih baik mana? Jadi pertanyaan pertama, Pak Teddy, apakah persyaratannya, apakah dipersyaratkan yang din, apa namanya, yang boleh tidak berpuasa itu jalan kaki dan naik hewan, apakah ini persyaratan? Kemudian yang kedua, apakah harus safar yang capek, ya, yang susah baru boleh tidak puasa, ataukah tidak dipersyaratkan itu? Kemudian lebih baik mana, jika mampu puasa itu berpuasa ataukah tidak berpuasa, mana yang lebih baik? Baik, kemudian dijawab oleh lembaga tetap, ya, fatwa ini, kata mereka, ya, para ulama rahimahumullahu ta'ala, ya, yang dipimpin oleh al-allamah Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahmatullahi alaih, kata mereka, yajuzu lil musafiri, ya, safar qasrin an yuftira fi safarihi. Orang yang melakukan safar, yaitu safar yang boleh mengqasar sholat, safar yang jauh, ya, mayoritas ulama, ya, memberikan batasan, ya, sekitar 80 kilo. Ya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan tidak ada batasan secara khusus. Sayyid, ala kulli hal, kalau safar yang boleh mengqasar sholat, kata mereka di sini, boleh dia itu tidak berpuasa dalam safarnya itu. Sawa'an kana masyian aw raqiban, sama saja apakah dia itu jalan kaki atau naik kendaraan. Wa sawa'an kana, ya, rukubuhu bisayyarah aw ta'irah, sama saja yang dinaiki itu adalah mobil ataukah pesawat. Wa ghairuhum, atau yang lainnya. Nah, wa sawa'an ta'iba fi safarihi, ya, ta'ban la yatahammalu ma'ahu as-saum am lam yat'ab, sama saja apakah dia capek lelah di dalam safarnya itu dengan kecapean dan kelelahan yang tidak mampu ditanggung bersamaan dengan puasa, atau tidak capek, sama saja, entah capek entah tidak capek sama, entah naik mobil entah naik pesawat sama, entah jalan kaki atau naik kendaraan sama. Nah, iqtarahu ju'u atas am lam yusibahu syai'un min dzalik, apakah dia itu, ya, merasakan lapar dan haus atau tidak merasakan sedikit pun dari itu semuanya, tetap tidak kerasa haus, tidak kerasa lapar, tempat ber-AC, ya, kendaraan ber-AC, ya, sama saja, tidak ada bedanya. Entah itu capek atau tidak, entah itu merasakan haus atau tidak, tetap dibolehkan untuk apa namanya, tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Tidak ada bedanya. Kenapa? Kata mereka, li'anna syar'a atlaqa rukhsata lil musafiri safara qasrin fil fitri na'am wal qasri salati wa nahwihima. Karena syariat itu menyebutkan secara mutlak, tidak membeda-bedakan. Memutlakkan keringanan tadi itu, keringanan untuk tidak puasa, keringanan mengqasar sholat, itu dimutlakkan bagi seorang musafir. Nah, wa nahihi ma min rukhasis safari wa lam yuqayyid dhalika bi naw'in min ar-rukubi wala bi khasyati at-ta'abi aw al-ju'i aw al-athasi. Syariat tidaklah kemudian mengkaitkan safar itu dengan jenis kendaraannya, juga tidak dikaitkan dengan kekhawatiran capek, tidak dikaitkan dengan terkena apa, merasakan lapar dan haus, tidak dikaitkan dengan itu. Pokoknya musafir lah. Ya, tidak dibedakan. Kemudian mereka mengatakan, waqad kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusafiruna ma'ahu fi ghazwati ya fi ghazwihi fi syahri Ramadan. Dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka itu safar, mereka melakukan perjalanan jauh bersama dengan Nabi dalam sebuah ya perperangan ya, perjalanan untuk menuju peperangan di bulan Ramadan. Faminhum man yasumu wa minhum man yuftir. Ada di antara mereka yang berpuasa, ada di antara mereka yang tidak berpuasa. Walam ya'id ba'duhum ala ba'din. Sebagian mereka itu tidak mencela sebagian yang lain. Yang puasa enggak mencela yang tidak puasa, yang enggak puasa juga tidak mencela orang yang puasa, tidak saling mencela. Ya, ada yang puasa, ada yang enggak, biasa saja. Walakin, akan tetapi kata mereka, yata'akkad 'alal musafiri al-fitru fi syahri Ramadan idza syaqqa 'alaihi shaum. Ini poin yang perlu kita perhatikan. Akan tetapi ditekankan ya, ditekankan agar dia itu tidak puasa di bulan Ramadan ya, ketika dia safar. Ditekankan musafir itu tidak puasa di bulan Ramadan, justru malah ditekankan jangan puasa. Kapan itu? Idza syaqqa 'alaihi shaum. Jika puasa itu membuat dia susah, berat. Jika puasa itu memberatkan dia melakukan safar itu. Safarnya menjadi berat, susah. Harus jelak-jelak leren, ya. Jelak-jelak istirahat, ya. Jelak-jelak nyiup, nah, panas sih, ya. Jelak-jelak mampir pom bensin, guyur, nah, kepala barangkali ya kan, misal ya kan, sedelak-sedelak mampir masjid, ngeliep disit, barangkali. Ya. Safarnya orang tekan-tekan, gak sampai-sampai, ya, misal, karena berat, sangat panas misal ya, medannya berat misal. Misalkan lisit dati harrin au, ya, au rati maslakin, atau ba'da nam syaqqatin wa tatabu is-sayri masalan. Misalkan disebabkan karena sangat panasnya, karena beratnya jalan ya. Atau bu'du syaqqatin apa namanya? Atau nam beratnya jalan atau susahnya ya, perjalanan atau apa namanya terus menerusnya perjalanan bareng-bareng sama teman-temannya ya, kalau dia apa namanya bolak-balik berhenti ya ketinggalan ya, orang ngerti jalan misal. Kalau dia sementara jalan terus gitu ya, tatabu' sayr, jalannya terus tidak berhenti-berhenti. Nah, kalau kondisinya seperti itu, susah, berat kalau dia itu berpuasa, maka seperti yang dikatakan para ulama tadi, yaitu apa? Ditekankan agar dia itu tidak berpuasa. Nah, iftar. Kemudian disebutkan dalilnya di sini, fa'an anasin. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi safarin. Dulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar. Fasama ba'dun wa aftar ba'dun. Sebagian puasa, sebagian tidak puasa. Kata Anas. Fatahazzama al-muftiruna wa'amilu. Maka orang-orang yang tidak berpuasa ya, mereka itu apa namanya tahazzan ya, wa'amilu. Mereka itu apa tidak ragu-ragu untuk melakukan tugas-tugasnya dalam safar itu. biasa dulu dalam safar, ya, ada yang bertugas nyari air, ya, baik untuk orangnya ataupun untuk hewan-hewan tunggangan, ada yang mencari makan, ya kan, ada yang memberikan makan hewan-hewan tunggangan. Intinya ada tugas-tugas, ada yang tugasnya barangkali nyari kayu bakar, ada yang tugasnya masak dan seterusnya. Punya tugas masing-masing, ada yang tugasnya masang buat tenda kalau berhenti dan seterusnya. Nah, orang yang tidak puasa, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala, mereka itu sangat mantap untuk melakukan tugas-tugas tadi. Tidak kemudian ragu-ragu atau lemes-lemes atau malas-malasan, pokoknya gesit, ya. Gesit melakukan tugas-tugas itu. Sementara wadha'u fas-sha'imu, sementara orang-orang yang puasa ketika itu mereka pada lemes. Nah, pada lemes. Naam. Dha'ufa as-sha'imuna an ba'dil amr. Mereka lemes, ya. Tidak mampu melakukan sebagian tugas. Barangkali yang dikasih tugas ngambil air, dia tidak mampu, serahkan kepada temannya. Tidak mampu kenapa? Lagi puasa, lemes. Nah, jangankan bawa air, bawa tubuh saja sudah berat, ya kan? Ah, tubuhnya berat, ya kan? Baik, barakallahu fikum. Qala, faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Zahabal muftiruna al-yawma bil ajr." Kata Nabi alaihissalatu wassalam, ya, orang-orang yang tidak puasa di hari ini, mereka telah membawa pahala, ya, mendapatkan pahala. Kenapa? Karena menjalankan tugas sebagian temannya yang puasa tadi. Ya. Karena dia tidak puasa, akhirnya ngerangkep tugas temannya yang puasa. Kamu puasa, uslah, tugasnya tak kerjakan saya. Nah, akhirnya dia dapat pahala. Mengerjakan, selain mengerjakan tugas dia, juga barangkali mengerjakan tugas teman-temannya yang puasa, yang lemes dari itu. Nah, makanya Nabi mengatakan, orang-orang yang tidak berpuasa hari ini, mereka membawa pahala. Nah, kemudian ya, waqad yajibul al-fitr bisafari, kata mereka, dan kadangkala wajib tidak berpuasa dalam sebuah perjalanan jauh. Li amrin tari'in yujibu zalika, disebabkan karena sebuah keadaan yang muncul, kondisi yang muncul yang mengharuskan untuk tidak puasa. Kalau tadi kan ditekankan untuk tidak berpuasa, ini bahkan ada kondisi yang sampai wajib untuk tidak berpuasa. Yang tadi ditekankan tidak berpuasa, dianjurkan tidak berpuasa. Nah, ini bahkan wajib untuk tidak berpuasa. Kama fi hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sebagaimana ada di dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri. Beliau mengatakan, safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila Makkah. Kata beliau, ya, kami safar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah. Wa nahnu siyamun. Sementara kami itu berpuasa. Qala fanazalna manzilan. Kemudian kami pun singgah di sebuah istirahat di sebuah tempat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini perjalanan akan melakukan perang, ya. Nabi alaihissalatu wassalam kemudian di tempat itu, tempat singgah itu, Nabi mengatakan, innakum qad ya danautum min aduwikum wal fitru aqwalakum. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, sungguh ya kalian itu sudah dekat dengan musuh kalian. Kalian sudah dekat tuh. Sudah dekat dengan musuh kalian. Kata Nabi, wal fitru aqwalakum. Tidak puasa itu lebih menjadikan apa? lebih membuat kalian itu kuat. Tidak berpuasa membuat kalian itu lebih kuat. Nah, kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri, fakanat ruhsatan. Faminna man shoma wa minna man aftar. Ketika itu di tempat itu ya ruhsah. Ruhsah maksudnya keringanan, maksudnya tidak harus ya, diberi keringanan. Ketika itu baru sebuah keringanan untuk berpuasa atau tidak berpuasa. Ini pilihan lah. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, maka ada di antara kami yang berpuasa dan ada di antara kami yang tidak berpuasa. Baik, kemudian masih lanjut hadisnya. Summa nazalna manzilan akhar. Kemudian melanjutkan perjalanan dan kami pun singgah di tempat yang lain. Tempat yang pertama, Nabi mengatakan sudah dekat. Kalau tidak puasa itu lebih kuat. Kemudian jalan lagi, singgah di tempat lagi. Sebuah tempat lagi yang lain. Kemudian Nabi SAW mengatakan di tempat persinggahan yang kedua itu, Nabi mengatakan, innakum musbihu adwikum. Sungguh, ya, di pagi hari besok, ya, di pagi hari besok, ya, kalian akan menghadapi musuh. Wal fitru aqwalakum. Sementara, tidak puasa itu akan menjadikan kalian lebih kuat. Kemudian Nabi mengatakan, fa'aftiru, maka jangan puasa kalian. Maka kalian fitrlah, ya, tidak berpuasa. Maka hendaklah kalian tidak berpuasa. Perintah. Kalau yang sebelumnya hanya mengatakan, tidak puasa itu lebih kuat bagi kalian. Ini mengatakan demikian, tetapi apa? Memerintahkan untuk supaya tidak berpuasa. Fa'aftiru, maka hendaklah kalian itu tidak berpuasa. Maka Abu Sa'id Al-Khudri pun mengatakan, wakanat, ya, azimatan, maka ketika itu adalah perintah yang ditekankan. Perintah yang diharuskan. Perintah yang diharuskan. Faftorna, maka kami pun tidak berpuasa. Kami pun tidak berpuasa, karena tadi, ya, azimah, diwajibkan, diharuskan. Summa qala, kemudian Abu Sa'id menceritakan, laqad ra'ait, na'am, laqad ra'aituna nasumu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika fi safar. Dan setelah itu, ya, aku melihat, ya, kami itu, kami mendapati, ya, saya mendapati kami, yaitu para sahabat, itu puasa lagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah safar. Maksudnya di safar yang lain, bukan yang itu. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, ahibati fillah azzakumullah. Di hadis ini, ya, tadi ada dua kondisi yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Kondisi yang pilihan antara puasa dan tidak, dan kondisi yang harus, ya, berbuka, harus tidak berpuasa. Harus tidak berpuasa. Intinya, kadang, ya, kadang ada kondisi di dalam safar yang mengharuskan seseorang itu untuk tidak berpuasa. Nah, wa kama fi hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu maqala, juga seperti hadis Jabir bin Abdullah, dalil yang lain yang menunjukkan kadang wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berada dalam perjalanan jauh. Fara'a rajulan qad istama an-nasu alaihi, kemudian di perjalanan itu beliau Nabi alaihi salatu wasallam melihat seseorang yang orang-orang itu kumpul di sekitarnya. Wa qad dhullila alaihi, orang itu dipayungi. Faqala malahu, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, malahu, kenapa dia? Qalu, maka para sahabat pun menjawab, rajulun sha'imun, orang yang sedang puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, laisa minal birri an tasumu fis safar, tidak termasuk kebaikan kalian itu berpuasa ketika safar. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini jawaban lajnah daimah terkait dengan masalah itu. Dari sini ya. Ada. Dari sini menunjukkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ya, bahwasanya orang yang safar itu mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Ada kondisi yang ditekankan untuk berpuasa, ditekankan untuk tidak berpuasa, dan bahkan ada kondisi yang diwajibkan untuk tidak berpuasa. Kalau ya memang maslahatnya itu tidak berpuasa. Seperti contoh yang terakhir tadi, ketika seseorang itu ya mengalami kondisi yang sangat berat, maka justru dia tidak boleh berpuasa. Nah, justru tidak boleh dia itu berpuasa. Nah. Bahkan di sana ada hadis Nabi alaihi salatu wasalam juga yang menunjukkan orang yang berpuasa itu justru malah berdosa. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga terkait dengan hadis tadi itu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ulaikal usah, mereka itu orang yang bermaksiat, Kan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya orang yang puasa ketika itu justru malah bermaksiat. Jadi apa? Harus berbuka, harus tidak berpuasa. Nah, baik, ini barakallahu fikum. Terkait dengan orang yang safar. Nah, pertanyaan yang tadi belum terjawab, ada di antara pertanyaan tadi yang belum terjawab di dalam fatwa ini sebenarnya. Itu pertanyaan lebih utama mana, lebih baik mana? Ya. Dalam kondisi yang mampu loh ini, dalam kondisi enggak ada masalah. Kayak tadi safar, naik pesawat ber-AC, naik bis, naik kereta ber-AC, naik mobil ber-AC, apa maning turu bae. Nah. Enggak masalah. Nah. Terus yang lebih baik yang mana? Puasa ataukah ataukah tidak berpuasa? Nah. Di sini ada fatwa yang lain barangkali saya bacakan. Ada pertanyaan, ayyuhuma afdhal? As-shaumu fis safar aw al-fitr? Mana yang lebih afdhal? Puasa ketika safar ataukah tidak puasa? Nah, dijawab oleh lajnah daimah, laqad dallat al-ahadisul katsirah as-sahihah, telah menunjukkan ya hadis-hadis yang banyak yang sahih, telah menunjukkan ya min aqwalihi wa af'alihi sallallahu alaihi wasallam ala anna al-fitra lil musafiri afdal min as-sawm. Banyak hadis-hadis yang sahih, baik yang berupa perkataan Nabi ataupun yang berupa perbuatan Nabi, yang menunjukkan bahwasanya tidak puasa itu lebih baik bagi orang yang safar dan lebih afdal dibandingkan dengan berpuasa. Nah, wujidat masyaqqatan, ya, wujidat masyaqqatun amlan tujat, entah dia mendapati kesulitan dalam safarnya itu atau tidak mendapati. Wa inna siyama fi haqqi jaiz, meskipun puasa bagi dia itu boleh, puasa bagi dia boleh, tetapi kata para ulama di sini yang afdol, yang lebih baik adalah tidak berpuasa. Apa dalilnya? Lima rawal imamu muslim rahimahullahu ta'ala anil Hamzah ibn Amr al-Aslami, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hamzah ibn Amr al-Aslami, annahu qala, beliau mengatakan, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajitu fiyya quwwatan ala siyami fi safar. Aku mendapati kekuatan untuk berpuasa ketika safar, ya. Aku merasa gitu ya, mampu untuk puasa ketika safar. Fahal alayya min junah, apakah ya ada dosa bagi saya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kalau puasa dosa enggak? Saya kan kuat ini, mampu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, hiya ruhsatun minallahi. Ya. Ndak puasa itu adalah keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faman akhadha biha fahasanun. Siapa yang mengambil ruhsah tadi, mengambil keringanan itu, maka itu baik, bagus. Waman ahabba an yasuma fala junaha alaihi. Tapi siapa yang suka atau yang ingin puasa, maka tidak mengapa. Di sini Nabi mengatakan, puasa tidak mengapa, tidak berpuasa, mengambil keringanan itu bagus. Ya kan? Menunjukkan tidak puasa itu lebih baik dan lebih afdol. Nah, ini wallahu a'lam bissawab. Walaupun di sana memang ada sebagian ulama yang mengatakan lebih baik tetap berpuasa. Tetapi wallahu a'lam bissawab. Ucapan Nabi alaihi salatu wasalam tadi menunjukkan tidak berpuasa itu lebih baik. Barakallahu fiikum. Nah, itu barangkali ada pertanyaan? Qadru. Ya. Sayyid, nah barakallahu fiikum. Ada pertanyaan, kalau perjalanannya itu malam. Ya. Yeah. Perjalanan misal sini ke Surabaya. Ya. Perjalanan habis Isya nyampe sana barangkali pagi. Ya. Atau sini Jogja lah yang dekat genah ya kan. Kalau Surabaya bukan ana macet ya kan. Jadi ini bukan karena wis terang. Ya. Sini Jogja lah paling 4-5 jam. Ya. Apalagi pakai kereta cuman sekejap. Nah, bangun-bangun sudah sampai kan kayak gitu. Ala kulihal berangkat malam sampai sana masih sebelum subuh misalkan. Misal. Sampai sana jam 3 malam. Nah, besok ini di Jogja ini lagi safar. Puasa apa enggak? Nah, maka itu termasuk dalam safar. Maka dapat rukhsah tidak berpuasa. Karena dalam kondisi safar itu meskipun bukan dalam perjalanan. Jadi dikatakan safar itu tidak harus dalam sair, dalam berjalan. Ya. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat selama apa di tempat mukim dia itu mendapatkan rukhsah. Itu yang diselisihkan. Ada sebagian ulama yang mengatakan, secara umum mereka mengatakan, ya bisa dikatakan, mayoritas ulama mengatakan batasannya itu ini banyak yang mengatakan 4 hari 4 malam singgah di sebuah tempat safar, maka dia boleh mengkosor sholatnya, boleh tidak berpuasa. Adapun lebih daripada itu, ini banyak perselisihan. Ada yang mengatakan batasnya 15 hari, ada yang mengatakan batasnya 19 hari, ada yang mengatakan batasnya 20 hari, ada yang mengatakan tidak ada batasnya. Atau bisanya nyampe sebulan kita boleh kosor. Nah, ada yang berpendapat demikian. Ala kulihal wallahu a'lam bishawab. Yang nampak wallahu a'lam ya di sana sebagian ulama mentafsil, ya, memperinci. Kalau di tempat itu ya, di tempat itu dia sudah ngerti berapa lama akan singgah di situ. Misalkan dia sudah memastikan di Jogja sepekan misal. Habis itu jelas pulang. Maka tadi batasnya 4 hari 4 malam. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi kalau di tempat singgahnya itu dia enggak ngerti sampai kapan dia tinggal di situ. Misal dia lagi nyari orang hilang misal, ya kan? Atau nyari orang yang utang, ya hilang juga, ya kan? Orang utang, ya kan, sudah jatuh tempo, ngilang ke Jogja, misalkan. Atau rumahnya di Jogja, kita didatangi. Sampai di rumahnya, orangnya nggak ada, pergi. Nah, dia tunggu, nggak tahu kata keluarganya juga katanya. Nggak tahu pergi kemana, nggak tahu sampai kapan. Pokoknya dia nunggu, pokoknya tak tunggu sampai pulang. Sampai dia nongol barangkali. Betah-betah, siapa sing betah? Nah, sing betah nunggu. Sing utang apa sing utangi? Nah, kalau dia enggak tahu sampai kapan dia menunggu, inilah yang kata para ulama mengatakan, selama dia tidak tahu itu, dia boleh tidak puasa. Maksudnya, dia mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan, karena enggak jelas sampai kapan dia akan tinggal di situ. Dia boleh qasar sholatnya, dia juga boleh tidak puasa, boleh, ya kan? Nah, wallahu a'lam. Dan tadi sebagian ulama mengatakan lebih baik tidak berpuasa. Tetapi kalau dia berpuasa pun tidak mengapa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi barangkali ada yang bertanya yang lain yang terkait dengan ini. Safar ke kampung halaman. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Safar ke kampung halaman. Nah, apakah dihitung safar? Pertama, perjalanannya jelas safar. Sairnya, perjalanannya. Kemudian terkait dengan tinggalnya di tempat apa? Di tempat asalnya itu. Ya. Kalau dia ya masih di awal misalkan Jakarta ya kan. Aslinya di Jakarta, misal, ya kan. Kemudian datang ke sini mondok, nah kan kayak gitu misal, ya kan. Nah, contohnya, tinggal di sini. Nah, kalau dia di awal datang ke situ niatnya bukan untuk seterusnya tinggal di sini, maka dihitung tempat tinggalnya itu tetap Jakarta, ya, tetap Jakarta, sehingga ketika berangkat di sini sampai di sini tadi, ya, kalau dia itu dia selama di sini 4 hari 4 malam baru datang misal, maka boleh qasar sholatnya. Kalau puasa boleh tidak puasa. Nah, baik. Kalau jelas berapa lama dia akan tinggal di sini jelas, misalkan 1 semester, 1 bulan, bulan depan balik, ya, kan itu. Berarti jelas. Nah, berarti selama 4 hari itu boleh. Baik. Nah, boleh mengqasar, boleh ya, tetapi juga boleh, tetapi kan dia juga mendapatkan kewajiban untuk jamaah. Nah, bukan berarti kemudian tidak wajib jamaah. Baik. Nah, kalau dia balik ke desanya, ke kampungnya, ke kotanya, ya, perjalanannya itu dari sini ke Jakarta itu ya safar. Tetapi kalau sudah sampai sana, itu sudah sampai di kampung halamannya. Nyampe dok, tidak boleh qasar sama sekali. Tidak boleh qasar sama sekali. Kecuali antum orang Jakarta, mondok di sini, saya kayaknya nanti akan tinggal di Sumbang sekalian. Nah, tetap di sana, rencana setelah mondok akan buat rumah di Sumbang. Kayaknya enak dan nyaman, misal seperti itu. Ya, tidak masalah. Nah, berarti tinggalnya itu sudah di Sumbang. Ke Jakarta berarti safar. Ceritanya kayak pulang ke atau pergi ke rumah orang tua misal. Ya enggak apa-apa. Tayyib barakallahu fikum. Itu misalkan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, sebagai contoh ya, para sahabat dan Nabi alaihi salatu wasalam yang beliau itu dan mereka para sahabat itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka orang yang hijrah meninggalkan kotanya itu tidak boleh kembali ke tempat asalnya. Maka ketika hijrah itu niatnya memang tetap di Madinah, tinggal di Madinah. Maka ketika mereka ke Mekah, dihitungnya safar di Mekah itu. Di Mekah dihitung safar. Nah, barakallahu fiikum. Maka hadis terkait dengan safar, terkait dengan tadi 4 hari atau riwayat yang Nabi alaihi salatu wasalam ya, 19 hari dan seterusnya itu mengqasar salatnya itu ketika di Mekah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Atau ditabuk kalau tidak salah. Baik. Ada pertanyaan terkait dengan puasa? Oh, sama wan Mbak, sahur boten wajib. Nah, tetapi sangat ditekankan ya, sunahkan ya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, makan sahurlah kalian karena ada berkah di dalam makan sahur itu. Berkah Mbak nek makan sahur itu. Ya, genah warek ya kan. Makan sahur kan warek. Mengko nek ora makan sahur bar subuh bukan wis. Wis kencet malih pripun ya kan. Sudah lapar lagi udah nembe subuh bar subuh wis lapar sih primen saya sedinan repot nih Mbak. Nggih barakallahu fikum. Tetapi tidak wajib. Nah, sangat ditekankan. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan ya al-farqu baina siyamina wa siyami ahli kitab aqlatus sahur. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur au kama qala alaihi as-salatu wasalam. Nah. Kalau tidak ada ini ada pertanyaan. Sholat jamaah tapi lupa al-fatihah pada sholat jariah. Dan bagaimana jika ragu sudah baca atau belum? Kadang-kadang terjadi seperti ini. Nah, pada sholat jariah. Ya, berarti kan imamnya membaca jahr. Kalau imamnya tidak baca, ya masa imam merah tidak baca? Ya kan? Padahal jariah. Kalau makmum, nah, makmumnya tidak baca. Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya kan? Apakah makmum ya dalam sholat jahriyah itu wajib membaca surat al-fatihah atau tidak? Ini yang diperselisihkan oleh para ulama kita. Sebagian ulama mengatakan tetap wajib membaca al-fatihah. Sebagian lagi mengatakan tidak wajib membaca al-fatihah. Bahkan di sana ada pendapat ya yang mengatakan bahwasanya makmum itu tidak wajib membaca apapun. Ya. Hanya berdiri, sedekap, rukuk, sujud. Tidak baca apapun. Dari sejak takbiratul ihram, cuman takbiratul ihram sama salam. Tok. Nah, ada yang berpendapat demikian. Tapi jelas ini pendapat yang lemah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Saya tahu kalau itu barangkali ini. Ada yang lain. Juga insya Allah yang lainnya sudah pada komat. Nah, barangkali itu. Naqdali hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.